السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى. في dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم أدروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه. ثم قال الله تعالى: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له. daripada أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم bersabda. Nabi kata ada seorang laki-laki yang dia ni lam ya'mal hasanatan qat li ahli, tak pernah buat satu benda baik pun kepada keluarga dia. Nabi kata, Nabi cerita dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata ada satu orang laki-laki, dia ni satu orang yang tak pernah buat baik sikit pun kepada kaum keluarga. Dia kata kepada keluarga dia, iza mata faharriquhu. Dia kata esok bila ayah mati, apa bakar buat mayat ayah ni. Summa adru nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr. Lepas apa bakar mayat ayah ni, abu dia sebahagian ditabuk ke atas bumi, sebahagian ditabuk dalam laut. فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. نبي صلى الله عليه وسلم kata, والله demi Allah, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak azab dia ni kerana jahat dia, kerana tak ada satu pun baik yang dia buat kepada anak beranak dia, demi Allah, Nabi kata kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak azab dia, la yu'adzibannahu 'adaban la yu'adzibuhu ahadan min al-'alamin. Tuhan boleh azab dia dengan satu azab yang tak ada siapa kena azab teruk macam mana dia kena. Mana kata jahat sungguh. Nabi kata kalau tengok kejahat dia, kalau tengok ke tak ada satu kebaikan yang dia buat ni, kalau tengok ke benda tu, Tuhan boleh azab dia dengan satu azab yang hampa tak boleh cari di mana pun azab yang teruk macam tu, Tuhan boleh bagi ke dia. Sambung hadis tu, dia kata, falamma matar rajul, apabila mati dia, Tadi sebelum mati, dia pesan ke anak bini dia. Kalau ayah mati esok, dia kata, bakar mayat ayah, abu tu pi buang setengah, pi tabuk ke atas tanah, setengah tabuk dalam laut, dia kata. Falamma matar rajul, bila dia mati tu, fa'alu ma amarakum bi, anak beranak buat macam yang dia pesan. Mayat dia, dia berbakar, abu sebahagian pi tabuk ke atas tanah ni, tabuk merata, sebahagian pi tabuk ke dalam laut. فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه. الله سبحانه وتعالى kemudiannya memerintahkan bumi, memerintahkan daratan ini supaya kutip balik abu hak tabung kat atas darat ni. Maka daratan ni, bumi ini taat kepada perintah Allah, dia himpun balik abu dia yang kita buang merata ni, himpun balik mai duduk setempat. Dan Allah Subhanahu wa taala wa amara al-bahr, Allah memerintahkan kepada laut, fajama'a ma fihi, laut pun tolak mai abu tu, tolak mai himpun mai satu tempat. Thumma qala Allah azza wa jalla lima fa'alta hadha. Hari akhirat itu bila dihimpunkan balik abu-abu dia ni, dan kemudiannya dia hidup balik di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tanya dia, lima fa'alta hadza, apa pasal yang hang buat macam ni? Tuhan kata kat dia, apa pasal yang hang sebelum mati hang pesan dekat anak beranak semua supaya bila hang mati bakar mayat hang, kemudian sebahagian ditabuk, sebahagian abu ni ditabuk di atas tanah, di atas daratan, sebahagian dibuang di dalam laut, ditabuk merata-rata ni, pasal apa hang buat benda ni? Qala rajul, jawab laki-laki ni di depan Allah Subhanahu wa taala, dia kata, min khasyyatika ya rab, dia kata, aku suruh mereka buat macam tu kerana aku takut kepada engkau ya Allah. Aku takut. Tuan-tuan pernah dengar lagu Ramli Sarip? Dia kata lagu tu bukan Ramli Sarip punya, dia kata kumpulan Ungu punya. Andai ku tahu apa kata. Satu orang sudah buat posting masuk dalam Facebook saya. Lagu tu, dia kata, perhatikan seni kata. Saya pun apa, Abang Lee ni nyanyi lagu apa? Klik. Dia tolong lagu tu, tuan-tuan. Saya bang dengar betul-betul seni kata dia. Nek cuak je kita. Lagu Indonesia. Abang Ramli kita nyanyi balik ke Malaysia. Andai ku tahu apa... apa kata dia cerita, kata kalau dia tahu lah, kata dia nak mati bila, itu lebih kurang maksud lagu tu. Kalau dia tahu dia nak mati bila, dia nak coba dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, balik cari lagu andai ku tahu. Ada pula beberapa orang kawan kita hari ni, bila kita call dia, dia pakai caller ringtone lagu tu lah ni, andai ku tahu apa, kapan, bila, ajal ku, apa Indonesia punya bahasa dia lagu tu, ha? Andai ku tahu bila malaikatmu akan menjemputku. Saya duk tengok sini kata tu, bergerun juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya manusia ni yang masa dia diberi peluang hidup di atas dunia ni, dia nakai, dia pun tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nakai dia tu, dia takut nak menghadapi detik mati dia. Kerana nakai, maka dia tahu dia nakai, maka dia takut nak menghadapi detik mati dia. Hadis tak kita duk baca ni cerita tentang satu laki-laki yang semasa hidup dia jahat. Dia jahat ni bukan kepada orang saja, bahkan kepada bini dia, bahkan kepada anak pinak dia, kepada kaum keluarga dia, kepada semua orang dia jahat. Dia sedap diri dia jahat tu, dia pesan tinggal pula kepada anak-anak dia ni. Dia kata kalau bapak mati, esok ni bakar mayat bapak. Apa ni ditabuk jauh-jauh. Dengan harapan, mudah-mudahan bila tabuk merata-rata ni, abu pula. Kalau hak dibuang macam darat, tah angin puput pergi ke mana. Hak buang dalam laut, tah ombak tolak pergi ke mana. Mudah-mudahan dengan harapan, Allah tak boleh nak bagi aku hidup balik dan aku tak kena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal aku takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aku takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia mati, anak-anak dia buat benda tu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan darah ni kutip balik abu dia. Laut kutip balik abu dia. Mai ke tempat hidup balik dia di depan Allah. Allah nak tanya dia satu soalan. Lima fa'alta hadza? Pasal apa yang hampir buat macam ni? Dia jawab terang-terang dekat Allah. Dia kata, min khasyyatika ya Rabb. Aku buat kerana aku takut kepadamu ya Allah. Nabi cerita benda ni kepada sahabat-sahabat dia. Kata dia, aku takut kepadamu ya Allah. Wa anta a'lam, engkau Tuhan, engkau lebih mengetahui. Hangsa aku jahat macam mana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, fa ghafara lah. Maka Allah mengampunkan dia. Pasti apa? Pasti dalam hati dia ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang saya baca ni saya ambil daripada kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ni tuan-tuan adalah kitab ataupun karya, hasil karya yang paling hebat oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Saya baca dulu sebelum baca Muwatta tu, baca dulu cerita pasal Imam Malik ni. Tuan-tuan, Imam Malik ni Imam Mazhab Maliki. Dari segi seniority, dia nombor dua. Imam yang paling tua, Imam Mazhab yang paling tua, Imam Abu Hanifah, Hanafi. Kemudian Imam Malik, Imam Mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali. Imam Malik ni nama dia Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Arab, benda tengok Arab. Dia suka ada ulang nama tu. Dia Malik, pak dia Anas. Pak dia Anas bin Malik balik. Dia lumayan betul. Dan Imam Malik ni siapa juga? Dia ni lebih dikenali dengan satu kunyah, satu gelaran Abu Abdillah. Abu Abdillah. Imam Malik ni lahir di Madinah. Seumur hidup dia, dia di Madinah sehinggalah hari wafat dia di Madinah. Tentang baca cerita imam-imam lain ni merantau, berhijrah, menuntut ilmu, merantau pelusuk duri. Berbeza dengan Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki ini, dia beranak di Madinah, dia besar di Madinah, dia mengaji di Madinah, dia jadi guru di Madinah, dan dia mati di Madinah, dan dia dikebumikan di Madinah. Maka dia dipanggil sebagai Alim Al-Madinah. Dia mati pada tahun 93 Hijrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia mati pada tahun, dia dilahirkan pada tahun sahabat Nabi yang terkenal, Anas bin Malik mati. Dia tak kena mengena dengan Anas bin Malik. Walaupun nama dia Malik bin Anas, pak dia Anas bin Malik. Tapi dia bukan anak Anas bin Malik yang jadi khadam Nabi. Bukan. Tahun dia lahir, tahun tu Anas bin Malik mati. Ni yang kata Imam Mazhab Maliki ni. Duk dalam perut mak sebelum beranak mai, 3 tahun. Mak dia mengandung dia 3 tahun. Baru beranak keluar mai di atas dunia ni. Dia satu orang yang sangat terhormat. Baca lagi di awal kisah tentang Imam Malik ni, dia kata dia ni satu orang yang tubuh besar ragam. Dia satu orang yang bertubuh besar, mata kebiru-biruan. Dia kata rambut korang, janggut lebat. Rambut korang tu dengan janggut dia yang lebat tu semua putih berubah. Misal nipis. Dia sunnah Nabi ni tuan-tuan. Misal nipis bukan kebetulan malam ni saya teripis. Misal ni macam tadi tidak kebetulan. Sunnahnya bukan cukup. Misal ni bukan sunnah. Bukan disunatkan cukup dah. Misal ni dia disunatkan nipis. Trim bagi nipis. Dia tak mau misal ni dia jadi syarif. Arab dia panggil syarif. Syarif ni pasal apa? Pasal bila kita minum air, dia pergi berubut masuk dalam mulut. Jadi yang tu dia jadi syarif. Yang tu tak mau. Itu dia panggil penguasa. Tu dia ambil tangkuk main. Bila makan apa-apa dia lekat ke ujung-ujung ni, bila minum dia pun berubut nak masuk dalam penguasa. Sebab Nabi SAW dia nipiskan misal. Imam Malik bin Anas, dia ulama hadis yang selalu saya sebut apa dia tuan-tuan, dia mengajar di Masjid Nabawi, tak pernah duduk di bangku. Pasal tak mau juntai kaki ni. Pasal dia tunjuk makam Nabi. Dia kata di situ duduknya kekasih Allah, takkan aku nak juntai kaki. Aku tak hormat kekasih Allah. Dia warak dia tahap tu. Kegemaran dia baju putih. Dia bila pun baju dia jubah putih, dan dia satu orang yang pembersih. Diceritakan dalam riwayat hidup Imam Malik ni, dia satu orang yang suka pakai baju putih, dan dia satu orang ulama yang kerap salin baju. Dalam sehari itu dia boleh ganti baju beberapa kali. Dia satu orang yang pembersih. Allah kata hygiene, dia very hygiene, dia tak boleh. Tuan-tuan, Tok Burun ni Aziz, dia tak pernah pakai baju tak setrika. Jenis macam Imam Malik, dia jenis kemas. Tuan-tuan tengok dia mana ada pernah keluar gambar ni. Bila pun kemas, bersih, baju semua iron, sehingga pajak ni. Kerana apa? Kerana Allah suka orang macam ni. Imam Malik bin Anas, dia suka pakaian putih, dia pembersih, dan pakaian dia kerap berganti. Dia suka duduk tukar. Dia cepat salin baju. Dan dia satu orang yang sentiasa berserban. Bukan pasal itu malam ni saya pakai serban. Dia satu orang yang suka berserban. Serban ni cerita panjang lah. Kalau sebahagiannya dia faham kata pakai serban tu sembahyang serban macam Saudi dia buat tu. Setengah faham kata serban tu maksudnya kena lilit. Kalau kita buka dalam kamus Arab betul ni, dia kata al-imamah. Ni yang kata serban ni, perkataan imamah itu sendiri membawa maksud ikat. Lilit. Disebut, itu sebab kita tengok dalam rantau Arab pun yang tak lilit serban, yang pakai serban ni berapa negeri saja, Saudi dengan Kuwait pun. Keluarga Sabah apa ni jenis macam tu juga. So, Imam Malik bin Anas ni, dia sepanjang masa dia suka berserban. Dia hidup dalam lingkungan keluarga ulama hadis. Tok Wan dia satu ulama hadis, bapa dia satu ulama hadis, pakcik-pakcik dia semua ulama hadis. Dan dia berguru kepada semua ni. Tok Wan dia ajak dia, bapa dia ajak dia, dan dia berguru kepada pakcik-pakcik dia. Dia ni satu orang yang duduk di dalam ilmu hadis. Dalam ramai-ramai guru dia, guru dia habis respect ialah Imam Nafi'. Imam Nafi', dia pergi masjid, kalau sekiranya ada Imam Nafi', dia tidak akan naik menjadi imam. Walhal dia satu orang imam yang cukup besar, yang cukup alim, yang cukup warak, yang diiktiraf hebat dia oleh semua orang. Tapi kalau dia pergi masjid, dia nampak Imam Nafi', dia tak akan naik jadi imam, melainkan Imam Nafi' lah yang akan menjadi imam. Dan dia hidup sezaman. Pernah dia in between. Dia hidup tengah-tengah antara zaman Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dan dia jumpa dua-dua. Dia pernah berguru kepada Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berguru ke dia. Ni yang kata Imam Malik ni. Dan dia bawa pula di sana ni beberapa quotation, beberapa petikan ulasan daripada orang hebat-hebat tentang dia. Imam Malik ni sendiri, dia kata apa? Dia kata, aku tidak akan mengeluarkan satu fatwa melainkan setelah aku jumpa 70 orang yang mengaku kata aku ada keahlian dalam bidang itu, baru aku akan berfatwa. Dia kata, aku tidak akan keluar satu fatwa melainkan ada 70 orang yang hebat-hebat mengaku kata aku faham benda itu, baru aku keluar fatwa itu. muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata Imam Syafi'i terhadap Imam Abu, terhadap Imam Malik ni? Apa kata Imam Syafi'i, Imam mazhab kita ni? Imam Syafi'i kata apa? Malik adalah guruku, daripadanya aku menimba ilmu. Walaupun Imam Syafi'i kemudiannya berdiri dengan pendapat dia yang tersendiri dalam beberapa hal, tetapi bagi dia Imam Malik guru dia. Anda nampak tak macam mana kehidupan ulama masa tu hormat menghormati? Dia tak jadi macam hari ni. Hari ni dia duduk lawan singgung. Hang aku. Hang singgung aku, aku singgung. Hang hang kata kat aku kata kat. Ilmu tak ada banyak mana. Sedangkan ulama yang hebat dulu-dulu ni dah. Imam Syafi'i dalam beberapa hal dia tak boleh setuju dengan pendapat Imam Malik. Tapi bila tanya dia apa dia nak komen tentang Imam Malik, dia kata Imam Malik adalah guruku. Dia kata, ilmu yang ada dekat aku ni daripada dia. Dia kata. Apa kata Imam Syafi'i lagi? Dia kata kalau disebut ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Syafi'i kata, kalau hangpa nak bercakap tentang ulama, kalau hangpa nak bercakap tentang orang yang berilmu, kalau hangpa nak bercakap tentang orang-orang hebat ni, apa nak ajak dekat hangpa? Tidak ada orang yang lebih hebat daripada Imam Malik. Ini quotation-quotation yang berharga yang disebut oleh orang-orang hebat dalam agama. Dan kata Imam Syafi'i lagi, dia kata apa? Dia kata, kamu tidak akan jumpa satu kitab di atas muka bumi ini yang lebih sahih melainkan Al-Quran, yang lebih sahih daripada kitab Muwatta' Imam Malik. Dia kata Quran tu saya cakap lah, Quran tu kategori lain. Kategori yang selain daripada Quran ni, kalau hampa pergi cari kitab apapun, Imam Syafi'i kata, yang ada di atas muka bumi ni, hampa tidak akan jumpa satu kitab yang lebih sahih daripada kitab Imam Malik. Dia kata. Oh, banyak lagi lah. Kalau kita nak ambil lagi quotation daripada orang yang hebat-hebat ni, cukup banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang penting apa dia tuan-tuan, pengajaran yang kita nak ambil di sini apa dia? Yang penting sekali dalam diri kita kenal dah satu benda. Apa dia? Takut pada Allah. Pasal apa Imam Syafi'i yang hebat ni mengakui kehebatan Imam Malik? Pasal apa? Pasal dia ada takwa. Dia tak jadi sombong, dia tak jadi rasa dia pandai daripada guru dia, dia tak ada perasaan ni semua. Sebaliknya apa? Yang ada dalam diri dia ialah takwa. Dia takut kepada Allah. Allah suruh dia hormat orang yang berilmu, maka dia hormat Imam Malik sebagai pilihan dia. Orang yang paling berilmu, orang yang paling berjasa dalam hidup dia. Kita hari ini, kalau kita ambil satu masa saja kita fikir-fikir balik muhasabah diri. Semua kita termasuk saya. Kita bukan beranak-beranak main bagus sampai hari ini bagus tak ada buat. Kita ada rekod macam-macam. Kita punya rekod ni daripada akil baligh nak sampai ke umur kita malam ni, kita punya rekod ni macam-macam. Allah saja tahu, malaikat dah tulis tahu. Daripada nakal kita, kita boleh jadi macam kita malam ni. Dia ada satu turning point. Daripada kita nakal dulu, daripada zaman kita duduk main sepak takraw, daripada zaman kita duduk main bola, orang bang pun kita dengar, kita tak dengar, maghrib terlepas lagu tu saja, kita tak semayang ni, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, dulu ni, dengan malam ni, kita ni, dengan taruh janggut, dengan misai nipis, dengan jubah putih, dengan main masjid ni, nak jadi ke lagu malam ni, dia ada satu turning point, dia ada satu titik yang mengubah hidup kita. Sikit itu dia ada sebab musabab dia. Kadang-kadang apa? Kerana kita kenal satu ustaz, kerana kita kenal satu kuliah pengajian, kerana tu melalui dia tu kita dapat hidayah pada malam. Tapi tak pernah kita rasa dalam hati kita nak hormat kepada dia yang menjadi penyebab kepada hidayah Allah malaikat kita ni. Bahkan kita kutuk dia, kita sumpah seranah dia, sedangkan dia orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Benda ni jadi dalam masyarakat kita hari ini. Nak jadi kita macam Adam ini, dia penyebab Allah bagi hidayah kat kita melalui dia. Tiba-tiba hari ini kita maki hamun dia, kita sumpah seranah dia, kita hina dia, kita caci dia, seolah-olah dia itu satu penjahat yang Allah tak akan ampun dosa. Sedangkan dialah penyebab kepada hidayah yang kita dapat pada malam ini. Kita jauh berbeza dengan orang yang betul-betul baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengajaran dia apa dia? Yang pertama, takut kepada Allah. Kena ada dalam hati. Yang kedua apa dia? Hargailah kebaikan yang orang pernah buat dekat kita. Walaupun kebaikan itu hanya satu senyuman. Satu orang pernah jumpa kita, senyum kat kita. Dia pernah buat baik kat kita. Apatah lagi dia buat lebih daripada itu. Jangan kita lupa kebaikan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ambil yang sifat daripada mukadimah yang kita baca tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 152. Muka surat 152 bab ma jaa'a fi qabulil hadiyah wal mukafa'ati 'alayha. Iaitu bab yang datang pada menyatakan terima hadiah dan membalas atasnya. Dan tengok Islam, dia benda-benda. Bagi sesetengah orang, benda ni apa? Dia kata dulu baca tajuk, ajak orang suruh senyum, suruh ucap terima kasih. Dia kata, bacalah tajuk yang kasar-kasar sikit. Hak kecil ni pun kita tak buat. Hak kasar-kasar lah belajar juga. Hak kecil ni janganlah kita tak pandang. Pasal apa? Hak kecil ni dia terhasil daripada hati yang bersih. Jadi kita baca Nabi kata apa? Ketahuilah saudaraku, jika sekiranya orang ada bagi hadiah kepada kita, sunat terima akan dia jika tidak ada maniaknya. Orang bagi dekat kita, terima. Kalau orang bagi dekat kita, terima. Kecuali kalau pemberian itu ada maniaknya, ada benda yang menghalang. Duit judi ke apa? Itu tajuk lain, kita sembang lain kali. Seperti kamu itu khadi ataupun kamu pemerintah negeri, ya, itu maniaknya. Kalau sekiranya kita duduk pada satu position, kita duduk pada satu kedudukan, yang kedudukan kita tu kita ada kuasa meluluskan apa-apa projek. Tak tahu orang yang memohon projek mai bagi sesuatu dekat kita, jangan ambil. Pasal apa? Pasal dia conflict of interest. Dia kata ada, tak cantik. Takut kerana pemberian tu kita bagi kat dia sedangkan dia tak layak. Kalau kita bagi dekat dia kerana kelayakan dia, itu bab lain. Dia tak layak, tapi mengenangkan pemberian ni kita bagi dekat dia, takut jadi macam tu. Maka menerima pemberian daripada orang yang ada kepentingan dengan kita, menerima itu tak boleh. Sebab apa? Pasal ada maniak, ada benda yang menghalang dia. Dan sunat pula membalas pemberian orang itu kurang-kurangnya dibalas dengan puji ataupun kata yang baik-baik. Ha. Cantiknya apa? Orang bagi satu benda kat kita, kita bagi satu benda kat dia. Mai satu orang bagi kat kita, dia kata ni ustaz, dia bagi tamrah dekat ustaz, ambil. Weh, kita pun Allah terima kasih lah, apa-apa seluk dalam poket, tengok ada minyak antar sebetulnya, nak bagi kat dia. Jadi seluk dalam poket tengok minyak antar, kata ada kunci Eskimo, pergi bagi kat dia, jahanam balik naik bas kita, ustaz boleh lah, patut-patut lah nak bagi pun, kan. Dia bagi satu tamrah kat kita, kita bagi satu botol minyak hadas dekat dia. Ataupun setidak-tidaknya, barakallahu fi, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan katiran, jazakallahu khairan jazak. Apa pun tak apa. Yang pentingnya satu balas balik dekat dia, balasan yang baik kita bagi dekat dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alayha. Maksudnya diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihinya, namanya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia menerima hadiah dan membalas ia atasnya. Aisyah kata Nabi biasa orang bagi hadiah. Nabi terima. Dan Nabi tengok apa benda boleh bagi balik dekat dia. Nabi akan cuba sedaya upaya untuk balas pemberian dia. Itu Nabi dia kata. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Anas dan daripada Ibni Umar dan daripada Jabir. Dan kata dia lagi, ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib hati ini wajah. Masalah. Dia kata membalas hadiah orang itu adakah wajib ataupun sunnah. Orang buat baik kat kita, orang bagi apa-apa kat kita, kita nak balas balik tu wajib ke sunnah. Dia sengah orang tanya, dia kata, ustaz ni macam nak kahwin ni orang duk hantar apa hantaran. Wajibkah kita nak kena balas kan? Hantaran tu pun tak wajib. Kan? Hantaran tu pun tak wajib. Kita lah, ilah. Hantaran punya pasir ni saja berubah rambut ni, duk fikir. Mereka nak hantar berapa ni? Mereka kata 9. Oh, kalau mereka 9, kita kena balas 11. Baguslah kita balas lebih, itu bagus. Tapi sampai benda tu sampai nak jadi satu masyarakat, sampai nak jadi satu payah kepada benda yang Islam buat bagi mudah. Islam nak bagi dua orang ni menikah dengan mudah. Kita piatok bagi jadi reba, dia bagi jadi susah. Bukan cakap reba hantaran tu aja, nak hantar 5, nak balas 7, nak hantar 7, nak balas 9, nak hantar 9, nak balas 11. Bukan tu saja. Nak pergi meminang tu pun nak kena berbalas pantun pula. Sampai depan pintu rumah dah, tak pergi masuk. Tak pergi masuk, han jawab dulu pantun ni. Hak pi ni semua bukan kaki hafal pantun. Hak pi ni semua kaki hafal Quran. Dia tak reti nak jawab. Dia tak reti, dia kata ni. Aku fed up ni, dia kata aku duduk kata. Aku tak omai, oh, aku duduk omai, aku tak reti, dia kata. Dia kata, han jawab bila apa pun, janji jawab dia. Aku tak reti, dia kata. Puak balik ni pula, balik perempuan pula, main bisik pula dekat geng balik ni. Dia kata, jawab, janji ada jawabnya. Tak mesti jawab soalan dia. Janji apa, 2-3 kucing berlari ke apa pun tak apa lah. Janji boleh lari masuk rumah je. Awak buat susah ni macam tu. Saya pernah begini lah, pergi tolong kawan. Dia meminang, berjumpa apa ni. Tapi dia tak main pantun, dia main jenis apa, jenis nak korban apa, buat cakap lagu tu, saya pedak dulu. Dia main, dia kata ni apa, ni nak tentu belanja, nak tentu berapa, kedua abang kata 8,000 lebih, habis tu abang pula tu, tangga ribu tu tak mau perlai. Tangga ribu tak mau perlai pula. Ish. Dia kata lah lagu ni, saya dah difahamkan, saya pun tak tahu cerita panjang-panjang ni nak perlai, tak perlai ni saya tak tahu. Saya difahamkan oleh keluarga lelaki-lelaki ini, kata antara mereka ini dah bincang dah. So, berapa nak diputuskan pun dah pun diputuskan. Jadi, tak dah buang masa. Mereka abang kata 8,000 sengah kan? Akhir ayam tu sudah. Oh, tak mau. Ini nak main, nak pusing, nak bagi penat. Ini dah tak mau. Saya tanya betul-betul lagi, turun lagi saja. Dan janganlah dia buat bagi susah. Agama ni bukan satu agama yang nak bagi susah orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila orang bagi hadiah nak balas balik wajib ke sunat, dia kata membalas atas hadiah ataupun hebah itu sunat dia. Boleh tak boleh kan orang main apa nama ni hantar belanja, hantar 9 bekas kita tak balas apa? Boleh tak? Boleh, tapi dia buat tak senonoh. Depa rumah tak 9 dolang tu dia ambil gambar minat kelam bilik mata kita duk geli buat ni nak balik duk tengok kita ya awak depa tak bawa keluar ada buat lagi dan dia buat dulu tu apa ni apa tak ada dan, takkan tak balas apa tak ada terima kasih lah rumah banyak ada depa tak tahu bahasa pula kan. Benda tu tak salah, tapi janganlah kita create, kita cipta, kita reka benda-benda atas nama agama yang kemudiannya membawa susah, yang kemudiannya orang tu jadi salah faham, orang tu ingat kata agama ni menyusahkan. Jangan macam tu, itu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baru ni ada satu sahabat anak dia nak nikah. Dia telefon saya. Ustaz, dia kata saya rimah lah dengan adik-beradik saya ni. Tahu apa saya apa? Dah anak saya nak menikah. Dia kata nanti kad nanti kita jumpa masjid mana saya bagi kad. Nak jemput ustaz. Dia kata, ni adik-beradik saya ni yang nak menikah tu anak saya. Yang mereka ni duk main buat kacau ni yang saya bela. Saya kata, apa dia ni? Kacau apa? Macam cerita tadi ni. Nak main sampai satu bas tak ni? Nak main ni? Nak main sampai satu bas aku pihak ni. Pihak laki-laki ni. Nak main ni, nak main minang anak ni. Nak main satu bas dah satu dah masalah. Saya kata, tak payahlah. Kata, kalau hampa telefon pun okey dah. Dia ni simple ni tadi. Telefon pun okey dah. Janji hampa menikah, hampa hidup elok-elok. Tak mau hidup jadi kelam kabut. Itu saja yang penting. Dia kata, ni sampai nak main satu bas, sampai nak jadi cempaka habis. Dia kata, satu bas turun main nak kena buat makan dekat satu bas. Bukanlah masalah bagi makan tu. Takkan nak bagi makan satu bas ni saja. Hak ni keliling kelalang, hak duk tengok bas ni pun nak kena panggil juga. Dia kata, saat lagi, saya ni bukan orang ada duit. Dia kata, saya ni orang tak ada duit. Saya nak buat kenuri, hamba nak main meminang ni saja. Dah berapa rati orang nak makan. Esok nak kenuri kahwin pula. Saya nak pergi robek duit di mana. Dia kata, dia cakap je lah. Dia cakap betul punya. Dia cakap perintahan. Saya faham apa yang dia nak kata. Itu satu, saya kata ni hak belah keluarga saya ni pula dah. Duk bincang sana nak buat main berapa, nak balik balik berapa dan sebagainya. Itu satu bab tak, ni bab nak kenuri kahwin ni duk bincang dah. Ni duk tanya ni macam mana orang main esok ni main makan kenuri, nak bagi telur kah? Ataupun pakai nak buah coklat hek kah? Ataupun saya habang kat depan satu ni, saya nak tanya ustaz yang ni. Ustaz, habang kata saya buat ustaz ni betul ke salah? Betul yang saya nak dengar. Apa dia? Abang apa? Saya kata saya nak ditangkap minyak asap dekat Maidin. Dia kata saya nak bagi hak sebetulnya 6 kupang, ambil banyak dia pakai 6 kupang dia boleh bagi. Saya nak lepas hak tu seorang satu. Pasal apa saya duk baca adalah hadis kata pemberian yang tak boleh tolak di antaranya minyak asap. Saya nak bagi minyak asap. Boleh lah. Saya kata boleh. Awak tak boleh pula. Ani lah saya kata ni adik-adik. Saya ni depan tu kata tak boleh. Naik sih lah dia. Ni lah dia kata ni. Ustaz, ni malam saya telefon lain boleh tak? Saya nak buka loud speaker bagi adik-beradik semua dengar. Saya kata jangan duk karut bawa saya pergi kelih ke adik-beradik hang pula. Faham dia apa tuan? Faham dia. Saya nak abang kata Islam itu mudah dan tidak menyusahkan orang. Hak duk buat susah ni kita, bukan Islam. Itu dia punya moral di sebalik cerita-cerita yang macam-macam tu. Nak abang kata Islam ni sebenarnya mudah. Yang menyusahkan ni kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata jadi sunat kita balas balik hadiah yang orang bagi itu. Kerana menurut perbuatan Nabi SAW seperti dalam hadis tadi. Mengambil dalil setengah ulama' daripada mazhab Maliki. Atas wajib membalas hadiah orang itu. Maka jalan wajibnya kerana membalas hadiah itu yang bertekun Nabi memperbuatnya. Imam Malik, dia kata kalau orang bagi apa-apa kat kita, kita wajib kena bagi balik dekat dia. Wajib kena bagi balik dekat dia. Sama ada bagi balik itu dalam bentuk barang ataupun terima kasih. Wajib Imam Malik kata. Apa alasan Imam Malik? Dia kata pasal Nabi SAW serius dalam hal ini. Nabi tidak pernah menerima pemberian orang tanpa ada bagi balik barang ke orang. Ataupun tanpa mengucapkan terima kasih kepada orang. Maka bagi balik itu sama ada bagi benda ataupun bagi terima kasih. Wajib kata Imam Malik. Seperti mana Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, dia witir wajib. Imam Abu Hanifah witir wajib. Maknanya kalau sekiranya kita habis sembahyang Isya, kita dah buat sunat ba'diyah, kita balik rumah sebelum tidur, witir mesti kena buat. Pasal apa? Alasan Imam Abu Hanifah sama. Dia kata pasal bila duk baca hadis, Nabi tidak pernah tinggal witir walaupun dalam musafir. Kerana Nabi tidak pernah tinggal, maka Imam Abu Hanifah kata wajib saja. Kita di rumah dengan stres, benda-benda yang rinci-rinci, yang kecil-kecil ni tuan-tuan, saya pesan kat diri saya. Saya pesan dekat tuan-tuan, kita stres. Buat dalam bentuk keluarga. Qabliyah subuh, dua rakaat, buat dalam bentuk keluarga. Anak kita nak bangkit semayang subuh tu, qabliyah subuh dulu. Dua rakaat, buat dalam bentuk keluarga. Dah lepas habis dah apa semua yang subuh apa semua, balik Quran wajibkan baca. Tak boleh banyak, bacalah serat muka. Nak cantiknya satu muka, sari satu muka, sari satu muka, sari satu muka. Bukan tiap-tiap waktu lepas sembahyang satu muka. Sari ambil satu muka. Dan the best masa ni bila? Selepas subuh. Satu muka ambil. Sampai benda tu dia jadi jerak dengan kita. Dia jerak dah dengan kita. Sampai kalau kita tak buat, kita jadi rimas. Cantik. Ah, macam mana pergi jadi kalut ke apa, tak ada nak baca Quran satu muka pagi tu. Keluar pergi kerja dalam keadaan tak baca Quran, dia jadi rimas, dia jadi duk buat kereta ni, duk baca jugalah apa-apa ayat yang ingat ni. Pasal apa? Pasal tak ada nak baca semuka Quran. Dia mai perasaan tu, tuan-tuan, itu cantik. Bagi kita yang dah pencin, bagi kita yang kerja masuk pejabat lambat dan sebagainya, pastikan setengah jam selepas waktu syuruk kita buat sembahyang duha. Dua rakaat duha, tuan-tuan, 3 minit ya. Campur dengan ambil ayat semayang, kita buang 5 minit. Awal yang kita nak berkera sangat dengan Tuhan, sekali lagi tajuk yang akan datang, sekali dia main satu tajuk apa dia, orang yang berkera dengan Tuhan. Dan baca tak, dan baca tak tahu. Tapi dia akan ada satu tajuk ni, apa dia, cerita tentang orang yang berkera dengan Tuhan. Nak bagi 5 minit masa untuk sembahyang duha, berkira. Apa Nabi nak berita kepada orang macam ni? Nak bagi 5 minit masa untuk nak baca satu muka Quran tu, nak bagi 5 minit masa tu berkira. Apa Nabi kata dekat orang macam ni? Nak bagi masa 5 minit ni, sebelum kita nak letak kepala tidur ni, nak bagi masa 5 minit, Allahu Akbar, witir 3 rakaat ni. Kita berkira dengan Tuhan. Hang nak tidur tak lagi tu 6 jam, 7 jam. Hang nak tidur tak lagi 5 minit nak sembahyang witir ni. Apa masalah dia? Kok mana pun kita nak pitak kepala tidur tu. Kok mana pun kita masuk pancang gosok gigi nak tidur. Salahkah? Sambung sikit lagi. Ayat sembahyang, Allahu Akbar, 3 rakaat witir. Salahkah? Ada itu pun tak boleh buat dah. Macam mengantuk sangat dah. Padahal pitak kepala tu pun tak boleh nak lena dandan. Kodek kaki ni sampai lemah, tak lena lagi duk kodek kaki ni. Apalah salahnya masa kodek kaki tu diisi dengan witir 3 rakaat? Apa jawapan kepada benda ni, tuan-tuan? Apa jawapan dia? Jawapan dia, kita berkira dengan Tuhan. Allah bagi dekat kita 24 jam sehari, kita berkira nak bagi balik kat dia 5 minit. Malu muka kita di depan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar itu ni, malu muka kita depan Allah. Allah Subhanahu wa taala tanya, banyak ni Tuhan tak boleh buat. Tuan-tuan, saya pesan diri saya, saya pesan kalau benda-benda macam ni jangan tinggal. Benda-benda ni, benda yang sambil-sambil, jangan tinggal. Saya ulang lagi sekali apa dia? Qabliyah subuh, baca Quran lepas subuh, sembahyang duha. Waktu syuruk lah ni, kita kata lebih kurang pukul 7-5 minit. Syuruk lebih kurang 7-5 minit, 7-6 minit. Setengah jam selepas tu, itu waktu duha. Itu waktu duha. Kita katalah lebih kurang pukul 7.40 lah, kita kata 7.40. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Qabliyah subuh, baca Quran selepas subuh, duha 2 rakaat. Sebelum tidur, witir 3 rakaat. Hak tu, tuan-tuan, kalau boleh buat, kalau boleh jadikan amalan kita hari-hari hak tu, di mahsyar itu Allah tunjuk balik pahala hak dia bagi kat kita. Kerana buat benda ringkik ni, benda hak sikit-sikit ni, Allah tunjuk-tunjuk balik, kita akan jadi manusia menyesal di depan Allah. Kita kata, ya Allah, kalau aku tahu macam ni balasan Allah nak bagi, daripada umur aku 20 aku buat dahulu ni, aku tak tinggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dengan manusia pun kita disuruh dia buat baik, kita balas balik kebaikan dia, ini kepula Allah buat baik dekat kita banyak mana. Apa yang kita nak balas dia? Baik, dia kata, dan bermula mazhab Syafi'i tidak wajib membalas hadiah ataupun hebah itu dengan semata-mata hebah dan hadiah, kerana tiada dikehendaki oleh lafaz hadis dan adat. Dia kata, dan jika lo jatuh demikian itu daripada orang bawah kepada orang atas sekalipun, Imam Syafi'i kata tak wajib balas, tapi balas itu lebih baik. Tajuk dia kata, majaa fi syukri liman ahsana ilaihi. Itu bab yang datang pada menyatakan syukur ataupun terima kasih kepada orang yang buat baik kepada kita. Ketahuilah saudaraku, syukur makna dia terima kasih akan budi yang orang buat kepada kami. Syukur makna terima kasih. Dia buat satu yang baik dekat kita, kita terima kasih kepada dia. Bukan sekali, bila-bila pun. Bila-bila pun. Dia buat baik kat kita 5 tahun dulu. 5 tahun dulu dia buat baik kat kita. 5 tahun selepas tu kita duduk sebut tu lah. Jumpa dengan orang apa, kita kata orang kata ni nak beritahulah, ni lah orang yang tolong saya masa saya nak pergi mengaji dulu. 5 tahun dulu, kau itu tolong 200 ringgit. Bukan besar mana pun. Tapi di waktu dia susah tak ada duit, 200 tu besar nilai pada dia. Sampai dah pergi mengaji Mesir, sampai pergi mengaji di Jordan, sampai pergi mengaji di Syria, sampai pergi mengaji di Yaman tu. Balik mai, dia sebut lagi. Dia jumpa kita, tak pernah tolong dia masa nak pergi mengaji ni. Depan orang, dia kata ni, saya tak lupalah. Sampai mati, saya minta Allah jangan bagi saya lupa. Ni orang tolong saya masa nak pergi mengaji dulu. Ada tak ada tuan-tuan budak-budak macam ni? Korang banyak. Korang banyak. Tuan-tuan tolong dia 1,000, 2,000, 4,000 pun selama jalan lah. Dia jumpa kita, dia simpang tu ni. Nak cantik lagi, dia maki pula buat cantik. Macam ni punya doa ada mengaji tinggi, tiap apa semua, tapi tak ada akal budi, tak ada akhlak. Sedangkan tajuk ni, tajuk ibtidai, tajuk budak tadika je. Tapi tajuk budak tadika ni tak boleh nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Islam bagi tahu, dia kata terima kasih kepada orang yang pernah buat baik dekat kita. Maka terima kasih itu boleh sama ada dengan hati. Setidak-tidaknya hati sentiasa ingat dia pernah tolong saya. Setidak-tidaknya, dan boleh dengan lidah. Di habang depan-depan saya terima kasih banyak-banyak lah. Budi baik saya takkan lupa. Cakap dengan mulut. Dan boleh dengan anggota dalam bentuk apa-apa bagi. Boleh, dia kata. Janji ada rasa nak terima kasih. Maka jadilah ia 3 macam. Yang pertamanya syukur dengan hati. Iaitu terukur pada hatinya akan nikmat yang orang bagi. Keduanya syukur dengan lidah. Iaitu dikenang orang itu dan disebut baik kepada dia. Dan ketiganya syukur dengan anggota. Iaitu dibalas budi orang itu dengan hadiah. Maka syukur orang yang berbudi daripada mu itu disuruh oleh agama. Saya kata, agama suruh. Tuan-tuan, baru tadi satu sahabat telefon. Dia cerita pasal kawan dia lah. Kawan dia ni champion dari segi apa? Dari segi apa nak kata? Kira nak lepas diri tak mau buat kerja. Ha, itu apa nak kata? Depa partner dalam buat kerja, depa partner 2 orang, tapi duk kena dia lah. Hak seorang ni belum. Kira duk lari dia. 1,001 alasan nak ada kata. Dia kata pernah ustaz, dia kata dalam meeting ni, dalam meeting dengan GM, dia kata, dengan bos besar ni. Depa ni duduk dalam bahagian apa nama ni, duk buat sale, bahagian marketing ni. Kan depa ada target mesti capai berapa dia. Kita ni target kata 100, kita dapat 70, kena mati ni 3 suku maut. Dia kata pasal tak capai 100 tu. Tu pun 70, 70 pun kena mati tak ada makna. Syekh ni dia kata dapat 9 ni. Dia tak sampai gila dah. Kita ni kena lah 3 suku maut. Dia ingat lagi dia ni 9 lagi berapa dia bunuh tanam terus di gedung jabat tu ke apa. Dia ingat macam tu ustaz. Dia kata ya Allah ustaz, main tangan dia pulas macam mana terlepas dia ni, tak kena mati tak kena apa. Dia kata champion betul ustaz. Dia ni kata saya untuk dia respect dia. Tang dia tak buat, saya dah kena buat, itu sakit juga lah. Tapi tang saya respect. Satu lagi tak pernah sekali dia kata naik kereta dengan dia. Dia bawa kereta dari pinggang, tak pakai, tengok roadblock depan. Dia tak kalah kabut, tarik dari pinggang, otak dia pikap cepat. Dia nampak roadblock, dia anggap pun pula cakap. 2 kesalahan. Seatbelt tak pakai, 1 kesalahan. Handphone pula dia pun, semua lagi. Padahal bukan ada siapa call pun. Dia anggap, buat cakap. Boleh tahan. Baru tadi tengah hari dia pun tak. Dia buka tingkap ni, dia cakap, dia kata, sana. Dia kata, tuan, minta maaf tuan, saya emergency ni, isteri saya duduk di hospital ni, dia duduk call main ni, minta dia sampai cepat. Dengan tali pinggang tak pakai pun lepas, dengan berbuat tak pakai tali pun dia lepas. Dia kata, Allahu Akbar, dia kata, Ustaz. Ustaz dia cepat tu, dia fikir tu, cepat tu dengan nampak tu, dengan tami dan lepas Ustaz. Dia kata, saya pun tak boleh kata apa ni. Duk dengar orang cerita ni, saya pun terkejut. Ada orang macam ni, Allah Ta'ala bagi kat dia. Tapi satu Ustaz, dia kata, satu saya boleh cerita kat Ustaz. Saya duk fikir balik, dia kata, mungkin pasal ni pun dia duk terlepas. Dia kata, pasal apa? Dia ada mak, tua ulang. Rumah dia duduk dengan rumah mak dia duduk, kira lebih kurang dalam 25 minit nak pergi. Naik kereta 25 minit. Rumah dia, rumah mak dia balik tu, tempat kerja balik ni. Tiap-tiap pagi Ustaz, without fail, tak pernah miss. Tiap-tiap pagi, sebelum dia kerja, dia beli kuih, hantar kat mak dulu. Canggah balik main tempat kerja. Timur barat. Mak dia belah barat, tempat kerja belah timur. Tiap-tiap pagi, dia beli kuih, dia pergi hantar kat mak dia. Make sure mak dia ada makan pagi dulu, dia pergi kerja. Yang tu Ustaz, saya kenal dia berapa tahun, dia tak pernah miss buat benda ni. Mak dia masuk hospital 2 minggu, dia tidur dalam kereta 2 minggu, tunggu mak dia. Saya yang ni, saya berfikir Ustaz, adakah kerana tu, maka Allah dulu lepas dia. Saya kata, no comment. No comment. Buat baik kat mak tu bagus, tapi tu kilas bagi kawan kena ni tak boleh lah. Jadi saya no comment lah, saya tak tahu nak kata. Tuan-tuan, nampak dalam masyarakat ni macam-macam ni punya cerita-cerita ganjil ni ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Maka terima kasih ataupun syukur kepada orang yang buat budi itu disuruh di agama. Bermula dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Dia Nabi kata banyak tu ya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tak syukur kepada orang, nescaya dia satu orang yang tak syukur kepada Allah sebagai syukur yang sempurna. Orang yang tak reti terima kasih dekat orang, tetap pembohong. Dia tak reti terima kasih dekat Allah. Pasal apa? Pasal yang suruh kita terima kasih dekat orang ni Allah. Kalau Allah suruh dia terima kasih dekat orang yang tolong dia, dia tak dengar perintah Allah, macam mana nak kata dia terima kasih dekat Allah? Itu maksudnya. Ataupun orang kata apa? Kalau sekiranya satu orang ni perintah Allah pun dia tak peduli, dia nak peduli perintah manusia. Kalau satu orang ni dekat Allah dia tak takut, dia nak takut dekat manusia. Maka Nabi SAW kata, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tak reti terima kasih dekat manusia, dia tak reti bersyukur kepada Allah. Begitu. Ataupun kalau kita nak kata, kalau satu orang yang tak reti terima kasih dekat mak dia, dia reti nak terima kasih dekat orang lain. Mak itulah yang dia lebih lagi berhak berterima kasih. Hak tu pun dia tak terima kasih dekat orang, dia nak heran apa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Ash'ath bin Qais dan juga Nu'man bin Bashir. Masalah dia kata, membalas budi orang itu disuruh oleh syarak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa berbudi kepadamu, maka hendaklah kamu balas akan budinya itu. Maka jika lemah sekalian kamu daripada membalasnya, maka doakanlah oleh kamu akan dia. Sehinggalah kamu tahu sesungguhnya syukur kamu akan budinya. Sebab pun disuruh syukur itu kerana Allah SWT suka ia akan orang yang syukur, yakni orang yang mengenang budi. Kita terima kasih dekat orang tu, bermaknanya kita satu orang yang kenang budi orang. Masalah, syukurkan budi orang itu macam mana? Dia kata, sesungguhnya syukur itu boleh kita buat sekurang-kurangnya. Seperti kita kata dalam bahasa Melayunya, banyak-banyak terima kasih. Simple. betul. Ada setengah orang tuan-tuan, tuan-tuan buat baik kat dia sikit aja, dia boleh terima kasih, dimasih, dia boleh bila 3-4 kali. Pihak yang buat baik kat dia ni dengar balik balasan macam tu senang hati. Dia kata dimasih. Dah kita dulu naik kereta nak balik dah pun, dia kata terima kasih banyak, dimasih. Itu orang kata, orang berbudi, kita berbahasa. Orang buat budi kat kita, kita balik-balik berbahasa dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dan yang eloknya ialah apa? Barang yang datang daripada syarak, iaitu dikatakan jazakallahu khairan. Itu yang hadis suruh. Jazakallahu khairan. Iaitu maksudnya dibalas Allah akan dikau sebaik-baik balasan. Ataupun dikata kepada barakallahu fiik. Ini semua dalam hadis suruh kata dulu. Barakallahu fiik. Dalam satu hadis lain dia kata barakallahu fiik wa baraka alaik. Dua. Dalam satu hadis lain dia kata apa? Allah yubarik fiik. Boleh semua. Kita hak rumah masjid, rumah ngaji ni selit harap sikit. Terima kasih saja lama dah rupa harap sikit. Bila satu orang ni barakallahu fiik, dia tengok kita sendiri. Tak nampak diri dia lah. Dulu ada rumah gitu lah. Dulu aku duduk kenal. Thanks. Begitu ya. Oi, lah ni main barakallahu fiik. Oi. Sekali. Minggu depan pula jumpa. Barakallahu fiik wa baraka alaik. Baik. Baik dah. Dia ajak kita nak kopi. Mana pergi mengaji. Tak apa. Baik dah. Mengaji ke Nabi lah. Nabi yang ajak ucapan-ucapan yang seperti ini. Dia kata, dan sabda Nabi SAW lagi, siapa memperbuat demikian itu, sesungguhnya syukur dia akan Allah. Itu dia. Siapa yang buat macam itu? Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Baraka alaih. Di semua orang yang syukur dia kepada Allah. Rajuk. Bab fi sana'i'il ma'ruf. Iaitu bab yang datang pada menyatakan segala perbuatan baik. Dia kata, yang kata perbuatan baik itu apa? Ketahuilah saudaraku, sekalian perbuatan yang baik itu ialah sekalian yang ditulis pahala. Itu definisi. Yang kata buat baik itu apa dia? Apa juga perbuatan yang kalau buat Tuhan bagi pahala. Itu kira baik. Dia kata. Dan di sini dia kata didatangkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menyebutkan semua daripada perbuatan baik itu. Kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula senyum muka manis, bermula muka manis ataupun senyum engkau di depan saudara engkau, maka itu pahala sedekah. Nabi kata senyum pahala sedekah. Habis tak boleh buat apa dah, senyum saja. Senyum tu pun orang dah senang hati dah dengan kita. Daripada kita duk buat muka perat je dia. Duk buat muka perat, dia tegung kita pun buat muka perat. Tapi dia kata, ish, awak dia ni jadi macam ni. Saya pun tak tahu nak komen kadang-kadang. Tak ada. Kawan-kawan kita ni, sahabat-sahabat kita ni, bila dia duk rajin, duk pergi ugama ni, bukan cakap mengaji masjid saja, pergi cari ekstra lagi, pergi usrah lah apa, cara dia ada rehlah, ada mukayam tarbawi lah, apa lah semua dia pergi jadi perak. Mengaji tu bagus, duk pergi usrah tu bagus, duk pergi tarbiyah dari direct daripada satu guru yang dia pilih bagus, dia duk pergi mukayam tarbawi, dia duk bagus, semua tu bagus. Tapi adakah program hak dia pergi tu suruh dia muka perah? Sebab kita kenal dia sebelum dia terlibat dengan tu dan selepas dia pergi terlibat. Sepatutnya maka kita kenal dia dulu, dia satu orang yang bermuka manis. Selepas dia duk pergi cari lebih lagi, duk pergi usrah, sepatutnya dia lebih manis. Tapi dah lepas tu dia jadi perah. Duk jumpa ni bukan satu dua, ramai dia jadi tambah. jumpa lagu tu buat serius. Buat lagu macam dia ni duk fikir kiamat makin dekat. Dari tarak masa dan aku nak sembang apa. Nampak macam sakit gigi. Kadang-kadang kita pun jadi naik takut dia pula awak diri. Kita pun assalamualaikum salam jalan. Pasal apa itu persoalannya? Pasal apa jadi macam tu? Adakah dia pergi mengaji? Adakah dia pergi usrah? Adakah dia pergi ikut program-program tarbiyah ni? Adakah dia pas suruh dia benci kepada orang? Adakah dia pergi program ni dia rasa dia dah cukup baik? Dia nampak orang ni semua ni tak boleh pakai. Mereka ni semua ikut jalan tak betul. Mereka ni, adakah dia ingat macam tu? Kalau dia ingat macam tu, dia sudah ikut satu jalan yang salah. Bukan jalan yang disuruh oleh Nabi SAW. Kesian dengan dia jadi lagu tu. Sampai dengan mak pak pun sekali dia jadi lagu tu. Mak pak ni pula duk makan hati pula dengan dia. Ada satu sahabat. Sahabat ni pun satu masalah juga. Dia pun dia tak didik anak dia bagi cantik lah. Bagi elok. Jadi anak ni tak dapat tarbiyah Islamiah di rumah. Pergi mengaji universiti. Dia jumpa di sana. Dia jumpa di universiti. Dia jumpa pensyarah-pensyarah dia yang bukan saja ustaz tapi murabbi. Dia pergi, dia demi kakak. Dia kata, ini bukan ustaz lagi, ini murabbi. Ini sudah duduk makam atas pada ustaz. Dia ikut. Bila dia ikut tu, dia ada perubahan. Ini bapa dia cerita lah. Dia telefon nak jumpa-jumpa, nak cerita benar. Saya nak tanya ustaz, saya tak tahu, saya jahil. Dia kata, saya tak tahu saya apa silap ataupun anak saya ni ikut satu benda silap. Saya tak tahu. Okey, apa masalah? Ni sejak dia masuk universiti ni tahun 1 okey. Dia kata tahun 1 okey. Saya kata okey tu macam mana? Dia kata yang kata tahun 1 okey tu macam mana? Dia duk pakai macam biasa. Macam biasa tu macam mana? Dia tanya dia. Dia ni lah dia tu pakai baju kurung apa betul lah. Baju kurung maksudnya tudung apa? Tak ada lah. Saya kata kau tak ada. Tak okey lah. Bapak dia ni dia. Dia bagi dia kalau lagu tu okey. Okey kata tak. Yang tu tak okey. Baik. Okey tak apa. Sambung. Lepas ni yang duk risau ni. Itulah dia kata ni dia balik main baru ni Ustaz. Saya dengan orang perempuan yang sudah hati ini serabut ni jadi serabut ke awalnya jadi macam mana dia balik main Ustaz dia duduk pakai hitam semua hitam maksudnya pakai hitam pakai jubah hitam pakai tudung hitam pakai apa semua dia pakai hitam lepas tu dia pakai kurdah jadi okey saya kata kita pun tak mau kata bagus tak boleh lagi bersihat gelencong buat aja lah untuk kena ingat juga ada yang terjun parit pun ada pakai kutu tapi terjun parit ada. Senang tidak tu. Jangan komen apa kita kata. Okey. Nanti. Okey. Yang tu pakaian. Mak dia pun dah kacau dah di rumah tu. Saya kata tak apa lagi. Lagi Ustaz. Dia kata dah balik main di rumah. Tak mau makan ni. Kita duduk makan ni. Dia tak mau makan. Hei. Saya kata habis dia makan apa? Dia makan nestum ke? Ustaz. Saya abang Ustaz. Ustaz nanti terkejut. Dia pergi beli nyok Ustaz. Dia balik. Dia tanak minyak. Dia pakai minyak tanah. Allah. Saya kata, apa alasan dia bagi? Dia kata, ni semua aduk ada lah, ni semua syubhat. Dia tak mahu ini semua. Dia tak mahu. Dia mahu yang betul-betul bersih. Dia pergi beli nyok, Ustaz. Dia balik-balik, mai. Dia pergi beli nyok, buat balik. Saya ada tengok apa ni, budak ni. Dia tanah, Ustaz. Dia ambil minyak, minyak tanah yang dia tanah sendiri. Dia masak asin, abang dia makan. Saya yang ni saya pun risau ni. Saya pun risau. Pasti saya pun duk makan minyak cap boroh juga. Lagi, saya kata lagi, itulah Ustaz. Lepas, itu yang kedua. Saya kata tadi pakaian, yang kedua ni minyak tanah ni. Yang ketiga Ustaz, dia duduk dalam rumah ni Ustaz, hari-hari mulut duk keluar cakap apa, dia kata hangat duduk dalam rumah bapak ni, hangat, rasa macam neraka. Saya kata. Lama kita habis jadi macam mana itulah saya pun berfikir dengan mak dia ni macam mana nak buat. Saya beli satu rumah lain dia ni orang kaya orang tadi saya pergi beli satu rumah lain kebetulan baru naik pasar baru dalam kawasan taman saya ni saya beli satu rumah tu kita hampir duduk dalam Tuhan nak tanah apa minyak ke nak apa kan duduklah rumah tu dia pergi sana Dia angkat tim baju, dia tidur di situ. Mak dia duduk pergi lanjut tanya macam mana, dia kata dia rasa tentera. Persoalan, pak dia ni orang orang bagus lah, tidak pandai. Persoalan Ustaz, yang dia tu kata hangat-hangat rumah ni rasa macam merasa ni apa Ustaz? Dia nak kata hasil pendapatan saya ni haram ke? Dia nak kata pendapatan saya ni apa setidak-tidaknya syubhat ke? Dia kata. Pasal itu mulut dia duk keluar haram syubhat, haram syubhat, haram syubhat. Awal, dia duduklah rumah saya ni, dia rasa duduk dan merasa pasal pendapatan yang saya dapat, saya beli rumah ni semua ni, ini haram dan syubhat ke? Maka dia tak boleh duduk, dia hangat. Saya kata, Haji tanya saya kan? Tak lah, ini saya nak luah. Haji. Baik, persoalannya, rumah dia pergi duduk lah ni pun saya beli duit tu juga. Saya beli duit tu juga. Rumah saya beli kat dia tu, yang dia pergi duduk, dia kata okey. Dia kata tenang, tu duit saya juga. Bukan duit dia, dia mana ada duit. Dia duduk mengaji lagi, dia kata. Jadi, yang hangat duduk di rumah saya ni, yang kata neraka rumah saya ni, dengan rumah yang beli duit saya juga, tu apa beza dia? Saya kata, tu Haji kena tanya dia. Sebab dia tak tahu jawapan dia. Dah Ustaz ni, saya rimah ni tak? Saya rimah. Saya nak tanya Ustaz ni, anak saya ni duit ke tak mungkin? Pun saya tak boleh jawab. Saya kata, tapi tang dia daripada masuk universiti tahun 1, Haji kata okey tu, saya kata itu tak okey. Sebab dia tak pakai tudung. Bila dia balik main, dia jadi orang yang pakai tudung tutup aurat apa semua, hak tu saya kata okey. Yang hak tak nampak, yang saya tak tahu tu saya tak mau komen. Hak dia ikut ni siapa, hak jalan dia ikut ni betul ke tak betul, yang tu cerita lain pula. Itu saya tak mau komen. So, saya tak boleh komen jauh-jauh sebab saya tak tahu, saya tak overview dia punya problem. Kesudahan apa jadi tuan, budak ni fail di tahun 2, fail dan turun diikut apa dia ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tentulah ingat bagi hadis Nabi kata apa? Nabi kata sataftarifu ummati ala 73 firqah. Umat aku akan pecah 73 buah. Kulluhum finnar, semua nanti fin raka melintang satu. Satu tu siapa dia? Nabi kata man ana alaihi wa ashabi. Hak aku dan sahabat-sahabat aku di atas jalan. Itu yang betul. Hak lain, hak lain tak betul. Kena di dalam neraka. Takut tuan-tuan. Kadang-kadang luaran nampak okey. Tapi inti pagi dia kata tak tahu apa. Maka takut juga yang tu. Hak takut cara merapu dana, tak pakai tutung, tak pakai tutung aurat, aduh minum arak, aduh main judi, aduh macam-macam. Ni pun satu. Hak nak pilih jalan baik tapi pilih tak betul, ni pun satu. Kesimpulan dia apa tuan, kita hidup pada satu zaman yang cukup mencabar. Ni lah ni. Satu zaman yang cukup mencabar. Nak bagi jadi elok pun susah. Kalau dia nampak macam elok pun belum tentu dia betul. Nak kena cek balik betul ke tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tujuan bila kita mengaji, dia duk main ni petunjuk daripada hadis ni, inilah tujuan dia. Kita nak buat pedoman, nak tengok balik hak kita sendiri duk ni betul ke tak betul, hak anak kita pergi sangkut ni betul ke tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata bermanis muka di depan saudara itu dipuji oleh agama dan ditulis pahala pada tiap-tiap kali manis muka dengan saudara itu. Sebagaimana tersebut dalil seumpama hadis tadi. Oleh itu, buatlah saudara-saudaraku bermanis muka apabila berjumpa di jalan. Syekh Idris Al-Marbawi pesan macam mana satu pak pesan kepada anak. Dia kata oleh kerana kita dah baca hadis ni, dia kata tolonglah saudara-saudaraku. Dia kata tolonglah bila kita jumpa kawan kita, manahkan muka kita. Tolong, dia kata buat benda ni. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam ni dan Nabi suruh kita buat macam ni. Dia kata. Ataupun dia kata sama duduk berbual, nak cantik lagi bila kita jumpa kawan kita, kenalan yang lama tak jumpa dan sebagainya, jumpa salam, peluk dia, senyum, muka manis, boleh duduk sat. Tak lama pun 5 minit duduk sat, tanya apa abang ni, hang pergi melingkup mana ni, lama sangat tak jumpa ni, hang tu buat apa lah ni, mujamalah orang Arab kata. Kita bagi cantik hubungan kita dengan dia, tak mau ni jenis dia buat muka perat ni, tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun sama-sama duduk di dalam majlis ataupun sebagainya. Kerana dengan manis muka itu menyukakan hati saudara. Kita tunjuk muka kita manis tu, dia seronok dengan kita. Dia seronok dengan kita. Dan maulah kasih mesra dia kepada kita. Dan boleh jadi baik sangka kepadamu dan mau ia berhampir denganmu. Bila kita tunjuk muka kita manis dengan dia, dia suka dekat kita, dia nak dekat dengan kita, mudah kita nak berdakwah kepada dia. Kita nak tarik orang, tuan-tuan. Kita duk marah orang tak betul. Tapi kita tak ada satu package yang boleh tarik dia main kat kita. Tak ada. Dengar yang muka kita, dengan sikap kita yang keras, tak menentu dan sebagainya. Orang tak ikut kita. Dia kata kita tak betul. Dia dalam-dalam tak betul dia pun. Dia duk baca juga buku-buku ni. Dia kata duk cerita Nabi Muhammad muka mana. Awak mak ni muka macam ni. Dia kata. Kita tu menyebabkan agama yang kita bawa, dakwah yang kita bawa, terfitnah. Dia kata mendengar ajar tegurmu. Kalau dan dia berkenan kat kita, kita apa pun kat dia, dia boleh ikut. Kalau dia berkenan dekat kita, dia senang hati dengan kita, dia boleh menerima kita. Kita kata apa pun, dia boleh ikut. Dia jadi macam tu. Jikalau engkau ahli di dalam menegur, lebih-lebih lagi dan mendengar apa khabarmu. Dia ni, kalau kita ni jenis orang, orang kata pakar motivasi, boleh bercakap bagi ubah orang. Kalau sekiranya dia atau sendiri package yang ada dekat dia dengan muka manis, dengan mujamalah, mujamalah dia dengan orang semua cantik, lagi senang dia nak tarik orang. Serta bertanya apa ahwalmu. Dan sabda Nabi SAW lagi, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Dan juga kamu buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, itu juga pahalanya seperti sedekah. Kita ada suruh orang buat baik, kita ada larang orang buat tak elok, itu juga pahala dia macam mana pahala kita bagi sedekah duit. Terus sikit di bawah tu. Dan sabda Nabi SAW lagi, wa irsyaduka rajul fi ardi dhalal laka sadaqah. Dan juga kamu tunjuk kepada satu orang di atas bumi sesat, itu bagimu pahala sedekah. Satu orang sudah sesat jalan, satu orang sudah sesat jalan, dia nak pergi UUM, dia mai keluar Darul Aman. Dia nampak dia melilah 2-3 kali dah ada pusing orang nak buat halus ni. Orang nak buat ni pun halus ni. Dia ada pusing sampai 3 kali. Kita keluar, tahan dia. Nabi cukup 7 orang. Ditanya dia, tengok juga muka dia macam mana, misteri dia lagu mana, aku nak tanya lagu tu. Tak lagi dia ghostan, dia tindih kita saja. Dia nampak macam dah 3 pusing dah. Nak pergi cukup 7 ke ataupun nak cari jalan tak jumpa ke? Tanya. Dia pun tengok dia. Dia kata, Haji ni nampak boleh tahan juga dia. Dia kata, dah saya cari UUM. Dia kata, oh sini tak ada UUM. Sini IPDA ada, Abang Politeknik ada, IAB Utara ada. Maka kalau nak pergi Kunjang, lagu untuk Abang ni, UUM kena keluar highway balik. Dia kata, pahala sedekah. Satu bocah minyak azar pun kita tak pergi kat dia. Kita cuma habang kata nak pergi UUM, keluar highway balik, pergi terus. Pahala dia seumpama orang yang bagi satu benda kepada orang. Pahala sedekah. Nabi kata macam tu. Dia kata. Dan bawah tu sabda Nabi SAW lagi, wa basaruka lirrajul. Wa basaruka lirrajul lirradi al-basar laka sadaqah. Dia kata. Dan melihatkan bagi laki-laki yang buruk penglihatan bagi engkau, itu sedekah. Dia satu orang yang mata kelabu, kita pergi tolong dia. Tukang jahit misalnya, dia nak buang benang tu pakai spek, tak nampak. Buang spek pun tak nampak, ni nak buat macam mana? Pakai spek dia nampak kelabu, buang spek dia duduk kelabu lagi. Jolok tak kena lubang tu, ni dia duduk jolok ke belah depan ni. Kita lalu depan kedai-kedai. Kita kata, awak, dia kata, ni yang buruh, yang ni, saya cukup tak suka. Bila benang terkeluar ni, saya tak nampak. Main. Tolong buruh dari lubang tu. Pahala sedekah. Bukan kita pergi sedekah, satu jarum kat dia, apa pun, tak ada. Pahala pergi tolong orang mata tak nampak ni. Pahala sedekah. Dia kata. Kita buka sebelah. Dia kata, dan sabda Nabi SAW lagi, wa imaqatul hajar wa syaukah wal azma ani tariq laka sadaqah. Dan juga menyimpang ataupun membuang engkau akan batu ataupun duri ataupun tulang daripada jalan, itu juga pahala sedekah. Dan lalu tengok, nampak apa ranting kayu, kadahan, pokok, apa-apa kat dua kaki jalan. Ram kata berhenti kereta, boleh tengok dulu. Tengok lagi kereta lain boleh sambang kita. Tengok tak ada apa, dia ambil dahan tu buang tepi. Pahala sedekah. Turun-turun ni, nampak macam ada satu paku karat apa tang manakah. Ambil, pipa dalam padu bunga. Sedekah. Pahala sedekah. Ha, lagi satu ni, biar pula jaduk buang kat jalan, ha, yang ni tak tahu apa yang dia nak dapat. Dia buang, katanya, tuan-tuan, kita ni, ya Allahu Akbar. Tengok negeri orang bukan Islam. Tuan-tuan, tengok negeri orang putih. Di London. Tengok macam mana bersihnya London. Tuan-tuan, pergi Jepun. Pergi bandar-bandar besar di Jepun ni. Tengok macam mana bersihnya negeri mereka. Yang ni yang sebahagian ulama dia kata apa? Dia kata aku melihat Islam di negeri bukan Islam. Pasal apa? Pasal bersih tu suruhan Islam. Tapi orang Islam tak buat. Hak tu orang bukan Islam dia buat. Hak ada dalam ajaran Islam ni, mereka duk ambil buat. Kita duk ambil orang yang mereka, kita duk buat. Paling sedih, paling sedih ni apa dia tengok? Masjid. Bila ayam teruk. Oh, itu paling sedih. Tapi buatlah spot check bila yang masjid ni dia. Pasal tu berani cakap di sini. Kalau kata saya tak berani cakap. Takut turun-turun saya kata yang buka angin habis tiga apa agak. Kata ambil sedap ni ada kenen kita malam ni. Tak sedap dia main masjid kita. Pasal tu dia pergi tengok dah. Oh. Kalau kita pegang-pegang Nabi lah ni tengok Nabi. Buktikan kata dia tak masjid tu. Memang bersih tuan-tuan. Masjid yang kata Al-Muttaqin, Bandar Darul Aman ni, bilik ayam dia sangat bersih. Sangat, bukan bersih dia, sangat bersih. Sedih, kadang-kadang satu masjid yang saya biasa singgah. Satu masjid ceramah tiap-tiap malam. Kuliah pengajian dengan ceramah mingguan, dengan ceramah bulanan ni tiap-tiap malam. Tuan-tuan masuk pancung dia. Kalau pasal nak buang ayam, cancel. Balik rumah dari ibu kita kira lain. Dalam masjid ni dia baca Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis tu pi pancuk dia tu. Dia boleh buang duit peruntukan dia untuk belanja program-program yang macam-macam ni. Dia tak boleh nak bagi sikit allocation untuk bajet 2019. Bagi elok bila ayah, dia tak boleh buat. Bayangkan benda hamba Allah ni tak boleh tahan dah sakit perut. Masuk pi maksimum yang pelaburan dia bagi. Tengok-tengok kepala pancung tak ada. Tuan-tuan saya tengok dengan tu kepala pancung tu nak pulai tu tak ada kepala. Macam mana nak buat ni? Nak bubuh satu getah, satu getah pai ayam panjang 2.5 kaki. Nak buh tu pun tak boleh. Berapa duit tu getah apa tu? Tak boleh buh getah tu. Habis hamba Allah ni dah sudah buang ayam, dia nak basuh macam mana? Dengan getah tak ada, dengan cebok tak ada. Dengan Allahu Akbar. Masjid. Ini soal taharah, ini soal istinja, ini soal yang awal-awal bab dalam agama. Tuan-tuan nak masuk ni masjid, tuan-tuan nak semayang ni, apa dia syarat yang kena ada? Kita ni suci, bersih, tubuh badan. Kalau pancuk masjid, getah tu pun tak ada, cebok pun tak ada, macam mana nak bersih kain baju dia nak masuk semayang tadi? Inilah yang orang kata apa? Benda, dia kata benda ni remeh. Dia tolak ke tepi, dia duduk cakap hal besar ni. Besar apa kalau hak kecil ni tak buat? Tentu hak dia cakap ni tentu pernah jumpa ke tak? Oh, banyak juga. Sayang betul. Jawatan kuasa ni kalau buat mesyuarat, duk bincang nak panggil ustaz mana main ceramah. Tak ada dalam minit mesyuarat tu bincang pasal nak pergi bersih bila yang tak ada. Kalau ada dalam lain-lain hal pun jadilah. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia kira rumah dia tepi masjid. Dia apa pun balik rumah. Ni hak mai ni. Hak biji mata bergantang ni. Hak nak pakai ni. Macam mana? Kalau tak ada getah tu, ada cebok tu saja pun susah tuan. Nak tadah tu dengan dia merecik tak lagi. Kawasan nama pun jamban. Dia merecik kena habis. Allah. Kita nak masuk semayang ni. It's very important. Ini yang dia beritahu ni. Apa dia? Dia kata wa imatatu al-hajar wa syauqah wal 'asr anil tarikh laka sadaqah. Kita pergi buat kerja bagi bersih, bagi elok, bagi cantik ni, itu pahalanya sedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa ifraghuka min dalika fi dalli akhik laka sadaqah. Dan kamu tuang akan ayam daripada timba kamu ke dalam timba saudara kamu, itu pahala sedekah. Bagi kawasan yang nak kena pergi beratuh, nak ambil ayah dan sebagainya, dia dah sampai dah, dia punya gilir dia dah tadah dah ayah, tengok-tengok main satu orang tua mana ke jalan, dia ketak-ketak bawa timba nak ambil ayah. Tak kita punya pituang bagi kat dia, tak apa-apa cik, cik balik ni dulu, kita pergi beratuh belakang lagi. Tak boleh lah kita duduk timba pergi kat orang, lebih hak belakang duduk jam pula kita, lebih duduk rubuh kat orang berubah kan, lagi belakang punya timba lagi naik dari belakang kita pula. Tak, kita punya pituang kat dia, lepas itu kalau ni belakang lebih duduk jam, kita pergi belakang balik. Macam pahala apa? Nabi kata pahala sedekah. Tuan-tuan, cakap tu tuan-tuan, cantik dah Islam ni. Nanti dah soalan dah. Cantik dah Islam ni, cukup cantik. Kalaulah kita boleh jadi satu orang Islam yang daripada benda kecil-kecil macam ni kita jaga, sampailah kepada perkara besar. Islam dan soal kenegaraan, Islam dan soal pengurusan dan pentadbiran, Islam dan soal ekonomi dan sebagainya pun kita bercakap, kitalah satu orang Islam yang syumul Islam kita. So kita fokus semua benda, kerana semua benda ni difokus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan tengok bab ma jaa fil minha. Cuba yang datang pada menyatakan bagi satu pemberian kepada saudara kita. Ini pula ceritanya kita disuruh bagi apa-apa dekat orang. Bagi apa-apa. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, cikgu saya masa sekolah menengah dulu. Allah yarham, meninggal dunia lah dia. Lepas dia pencin, kerja dia pergi mengaji lah. Tak mana ada kuliah pengajian apa, dia nanti ada. Muka dia tidak ada. Dia pergi mengaji, dia pergi dua rajin dengar ceramah, dia macam tu. Dalam poket ni, sentiasa ada coklat. Gula-gula. Coklat. Dia pun dalam poket. Siang kanan poket dia ada. Dia tak kira, dia jumpa budak-budak ke, dia jumpa pak budak ke, dia jumpa tuan budak ke, dia tak kira, dia jumpa, dia bagi sendiri. Saya pun tu kena silap dia orang bijik lah. Jumpa di masjid ni, main mengaji dia jumpa. Dia tunggu, dia main salam dengan kita, salam mata salam tu silap dah masuk tangan kita. Kita tak apa cikgu ni. Tak apa hadiah, satu hari dia pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Selain daripada ziarah dia guru kita, sajalah nak tanya. Kita cikgu saja nak tanya. Benda ni duduk bersogai dalam perut ni, ingat nak kena tanya ya cikgu satu lah. Dan yang duk bawa coklat dalam poket yang duk bagi kat orang yang saya ni pun berapa biji dah duk makan coklat ni, pasal apa? Dia tanya. Dia kata ustaz yang duk ajak, dia kata suruh duk bagi kat orang, dia kata. Saya ni dia nak latih diri saya. Saya tak boleh lah bagi benda banyak-banyak pincin pun tak buat duit. Dia kata. Jadi saya bagi coklat lah. Beli sekupang dapat dua biji ke apa ke, saya bagilah seorang sebiji. Lagipun bagi benda yang macam ni, benda manis ni, mudah-mudahan hubungan kita manis. Dia kata. Kan, falsafah dia tu. Saya tak boleh dapat, boleh kepala. Tinggal ni saya tak bawa lah coklat dalam poket malam ni. Tapi ada orang tuan-tuan, dia nak buat. Ni hadiah mengaji ni, tak mau mengaji saja, dia nak buat. Okey. Habis, saya nak balik. Tak. Bawa keluar, berat. 5 kilo punya sekampit, bagikan saya. Saya kata ni apa je boleh. Dah main ke rumah, kita bagi berat. Saya kata kalau jumpa di jalan, kita bagi coklat. Weh, kata lagu tu pula. Dia kata, meh, bukan nak menunjuk, nak cikgu bukan ingat nak menunjuk. Allah irham lah, meninggal Ramadan. Meh. Satu bilik rumah dia, dia tinggal dua orang suami isteri, ya. Anak-anak, seorang pergi duduk Australia, seorang pergi duduk mana, tiga orang dia anak, saya tak paduk dengan dia. Meh. Bilik tidur rumah dia tu, satu bilik, buah berah ni, 5 kilo ni, susun di dinding tu. Itu, abang orang main di rumah, bagi seorang sekambit, 5 kilo. Lagi sekali saya boleh kepala sudah tahu nak kata apa. Tuan-tuan, Allah menyediakan ganjaran untuk dia di sana. Habuan dia lah. Allah sediakan. Selagi mana dia buat benda tu atas niat apa dia? Nak praktikkan sunnah Nabi. Nak mengamalkan perintah Nabi. Ada pahala untuk dia. Dan hari ini saya yakin dia sedang menuai dan menikmati hasil kepada kebaikannya. Hadirin tuan. Jadi kita mengaji ini, saya pesan diri saya, saya pesan dekat tuan-tuan, kita mengaji ini bukan untuk nak pandai, bukan untuk nak tunjuk pandai. Kita mengaji bukan kerana nak pandai dan bukan kerana nak tunjuk pandai. Minta Allah lindung kita daripada sifat tak elok ni. Tapi kita mengaji ni apa? Untuk nak perbetul diri kita. Untuk nak bagi kita ni daripada tak elok jadi elok, daripada elok jadi lebih elok. Mudah-mudahan kalau niat kita macam tu, Allah serta dengan kita insyaAllah. Nah, lepas ini kita akan tengok tajuk pemberian tu. Lepas tu dia main tajuk fi imatatil azza anil tariq, lebih kurang hak sebut dan tadi hadis tadi juga cerita tentang apa menyimpangkan apa benda-benda yang menyakitkan daripada jalanan. Dan kemudian dia akan main satu tajuk annal majalis amanah, ini juga penting. Majlis ataupun sembang kita dengan kawan itu adalah amanah. Maksudnya apa? Apabila sembang itu melibatkan soal yang rahsia, maka kita mesti kena anggap intipati sembang itu sebagai satu yang rahsia. Orang hari ini kata PNC, dia kata private and confidential. Okay? Termasuk kita di rumah dengan isteri. Kita di rumah dengan isteri ni, kita ada topik yang kita dengan dia saja sembang. Jangan isi kandungan sembang itu kita bawa dekat kawan kita dan dia bawa dekat kawan dia. Jangan. Pasal apa? Pasal itu melibatkan soal maruah rumah tangga. Kena jaga. Kecuali benda-benda yang sememangnya dia mahu supaya benda itu didengar oleh pihak ketiga dengan tujuan untuk nak mengambil nasihat. Itu sebabnya. Dia akan main perincian dia esok ni. Dan kemudiannya dia akan main tajuk fis saha. Saha ni maksudnya dalam bahasa Inggeris dia kata generous. Iaitu bab yang menceritakan tentang orang yang ada sifat generosity. Dia generous. Dia pemurah. Pemurah tu apa maksudnya di sisi agama? Yang kata pemurah tu, apa maksud pemurah tu? Dia akan bawa dekat kita perbincangan tentang benda ni dan dia akan masuk benda yang saya sebutkan. Kata berkira tu, dia akan ada di dalam topik-topik yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala bantu kita dalam kita nak membetulkan dan nak memperbaiki diri kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini boleh menyumbang ke arah kita jadi lebih elok. Jadi kuliah kita yang akan datang insyaAllah tahun depan. Bulan 1. Dengar kita lama tapi tak lama. Ini pun bulan 10, bulan 11, Masjid Sultanah, insyaAllah ada. InsyaAllah ada. Tak ada arah yang melentang, tak ada sakit demam, ada kelapangan masa semua elok. Masjid Sultanah, bulan 11 ada. Bulan 12, cuti, bulan 1, insyaAllah. Ada balik di dua-dua tempat. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bantu kita untuk mencari kebenaran. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله. آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.